mengeluarkan zakat harta yang keluar dari bumi, atau kapan wajib mengeluarkan zakat hasil bumi. Wa dalilu dzalik, dan penjelasan dalil tentang hal tersebut. Ini masalah yang pertama. Al-aslu fi wujubiha qauluhu ta'ala. Dalil tentang wajibnya zakat hasil bumi adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajnakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari sebagian hasil usaha kalian yang baik-baik dan dari sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Berdasarkan ayat ini, para ulama berkesimpulan wajibnya zakat al-kharij minal ard, harta yang keluar dari bumi atau hasil bumi. Watajibu zakatu fil hububi idza ishtadda al habbu wa sara farikan. Dan wajib mengeluarkan zakat biji-bijian, baik itu gandum atau zurrah atau padi, beras. Wajib mengeluarkan zakat hubub, biji-bijian, idza ishtaddal habbu, apabila biji-bijian tersebut telah mengeras, yaitu telah tua, sudah tua, sudah ada isinya, sudah tua, sudah bisa dipanen. Wasara farikan, dan sudah menjadi naam sesuatu yang bisa dimakan, yang bisa diolah, dan bisa dijadikan sebagai makanan setelah diolah. Watajibu fi thimari inda buduwi salahiha, dan wajib mengeluarkan zakat buah-buahan. Kapan? Ketika telah nampak matangnya, sudah nampak matangnya, sudah jelas matangnya. Bihaes tus bihusa marontoyiban yukal, di mana buah-buahan tersebut telah menjadi buah yang baik, yang bisa dimakan. Berarti kalau masih muda, belum matang, belum wajib. Wajibnya kapan? Pada buah-buahan apabila telah nampak matangnya atau matangnya. Dan telah menjadi buah yang baik, yang bisa dimakan. Wala yustaratu lahul haul, dan tidak disyaratkan padanya haul, tidak disyaratkan harus genap setahun, tidak. Beda dengan zakat emas, perak, ya, uang. Nah, kemudian bahimatul an'am, hewan ternak dari unta, sapi ataupun kambing, disyaratkan padanya harus genap setahun. Nah, kalau zakat hasil bumi itu tidak disyaratkan haul, tidak disyaratkan harus genap setahun, tidak. Ya. Karena zakat hasil bumi dikeluarkan ketika apa? Ketika dipanennya. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 141, Allah berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadih. Dan tunaikanlah haknya, keluarkan zakatnya. Yawma hasadih, pada hari, ya, dipetik hasilnya, yaitu pada hari dipanennya. Yawma hasadih, pada hari dipetik hasilnya. Sehingga tidak disyaratkan padanya haul, ya, harus genap setahun, tidak. Tetapi ditunaikan haknya atau dikeluarkan zakatnya di hari dipetik hasilnya. Watajibu zakatu fi kulli makilin muddakharin minal hububi wassimar. Dan wajib dikeluarkan zakatnya pada setiap biji-bijian dan buah-buahan yang makil, yang bisa ditakar, muddakhar, dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Berarti kalau tidak bisa ditakar, maka tidak wajib. Atau dia tidak bisa disimpan lama, gampang busuk, maka ini juga tidak wajib. Biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang bisa ditakar dan muddakhar, bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kal hintah wasyair wadzurra wal aruz, seperti hintah, gandum, syair, ya, sejenis gandum, wadzurra, ya, jagung, wal aruz, ya, beras, ya, watamar, dan kurma, wazabib, ya, anggur yang dikeringkan atau kismis, ya, dan lain-lain. Nah, termasuk padanya juga apa? Kacang, ya, kacang-kacangan yang naam di sebagian tempat menjadi makanan pokok, ya, sebagai lauk, ya, dari khubz, ya, atau lauk untuk khubz. Ini contoh-contoh buah-buahan dan biji-bijian yang wajib dizakati, yaitu yang bisa ditakar dan bisa bertahan lama, bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Wala tajibu fil fawakih, dan tidak wajib zakat pada naam fawakih, ya, buah-buahan, wal khadrawat, dan juga pada sayur-mayur, ya, sayur-sayuran, tidak wajib zakat padanya, seperti apel, ya, pir, naam, atau burtukol, jeruk, ya, dan yang semisalnya dari buah-buahan yang tidak bisa bertahan lama, gampang busuk, ya, tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, wal khadrawat, demikian pula khadrawat, ya, sayur-sayuran, ya, dan yang semisalnya, ya, tidak wajib dizakati. Karena di samping tidak bisa ditakar, juga tidak bisa bertahan lama, tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Fal makil, disyaratkan padanya al makil yang bisa ditakar. Likaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tabara at-tawsik fihi wa huwa tahmil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap na'am at-tawsik padanya. Tawsik penakaran atau na'am pemuatan wahwa tahmil, yaitu tahmil, memuat atau na'am mengangkut. Wal muddakhar, dan disyaratkan padanya muddakhar bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Liwujudil ma'nal munasib li ijabi zakati fi, karena adanya makna yang sesuai untuk wajibnya zakat padanya. Karena benda-benda tersebut atau harta tersebut bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Wa ala hadza, maka atas dasar ini, famalam yakun makilan wala muddakharan minal hububi wassimar fala zakata fi. Biji-bijian dan buah-buahan yang tidak bisa ditakar dan tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang, fala zakata fi, tidak ada kewajiban zakat padanya. Nah, selesai dari masalah yang pertama, kapan wajibnya dan dalilnya. Pada buah-buahan tadi, kapan wajibnya? Apabila telah pada biji-bijian, apabila telah mengeras, nah telah tua. Adapun pada buah-buahan, apabila telah nampak matangnya. Maka apabila seorang petani dia menjual na'am ladang padinya misalkan, atau gandum dan yang semisalnya, dia menjualnya setelah waktu wajibnya, yaitu setelah tua, sudah siap panen, sudah matang, baru dia jual kepada pemborong misalkan. Maka siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Apakah penjual, yaitu petani, ataukah pembeli? Nah, jika dijualnya setelah tua bijinya, atau setelah matang, atau telah nampak matang buahnya, ya, maka kewajiban zakat itu pada penjual, yaitu pada petani. Nah, pada petani, karena petani itulah yang memiliki na'am biji-bijian ataupun buah-buahan tersebut di saat wajibnya zakat. Di saat wajibnya zakat. Dan dikeluarkan zakatnya itu, ya, Naam. Adalah setelah apa? Setelah biji-bijian tersebut atau buah-buahan tersebut, naam, setelah dikeringkan. Ya, setelah dikeringkan, setelah dijemur, ya. Nah, kalau biji-bijian setelah dibersihkan. Nah, setelah dikeringkan, dijemur, kemudian setelah dibersihkan, ya. Baru dikeluarkanlah zakatnya. Adapun buah-buahan setelah di ba'da jafafiha, yaitu setelah dikeringkan. Nah, setelah menjadi kismis. Nah. Atau kalau kurma setelah menjadi apa? Tamar. Kurma kering. Baik, kita lanjut pada masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah syurutuha. Masalah yang kedua, syarat zakat hasil bumi. Syarat wajibnya zakat hasil bumi. Yushtaratu li wujubi zakati fil hububi wath-thimar syartan. Disyaratkan wajibnya zakat pada biji-bijian dan buah-buahan, ya. Dua syarat, disyaratkan padanya dua syarat. Al-awwal, yang pertama, bulughun nisab, sampainya nisab, hasil panennya, naam, telah mencapai nisab. Berapa nisabnya? Wa huwa khamsatu ausuq, lima wasak. Naam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi maduna khamsati ausuq shadaqah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kewajiban zakat pada hasil bumi yang kurang dari lima wasak. Nah, ini wasak ini takaran, ya. Bentuk takaran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wal wasqu himlul ba'ir. Dan satu wasak itu adalah satu muatan unta. Unta sekali muat penuh itu satu wasak. Nah. Kalau dalam hitungan so', wahuwa situna so'an. Dalam hitungan so', satu wasak itu, ya. Satu wasak itu 60 so'. Satu wasak 60 so' biso'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan so'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu so' itu 4 mud. Satu mud itu, naam, satu raupan kedua telapak tangan. Nah. Satu raupan kedua telapak tangan lelaki yang sedang. Nah. Itu satu so'. Satu mud. Kalau satu so', 4 mud. Dan satu wasak itu 60 so'. Berarti kalau 5 wasak berapa? 5 kali 60. 300 so'. Wa khamsatul ausuk. Wa khamsatu ausuk. 300 so'. Sehingga 5 wasak itu adalah 300 so'. Nah, ini nisab hasil bumi yang wajib dizakati 300 so'. Nah. 300 so'. Nah. Kalau satu so'nya 4 mud, ya, berarti 300 kali 4. Berapa? Hah? 1200 raupan tangan. 1200 mud. Nah. 300 kali 4. Hah, berapa? Iya, 1200. 1200 mud. Nah. Ini nisab. Zakat hasil bumi. Adapun jika dihitung dengan timbangan, kalau tadi kan takaran, so, mud, wasak, itu bentuk-bentuk takaran. Nah, kalau dalam timbangan, fayakunu zinatun nisab bilbur al-jayyid mayuqoribu sittami'atin wathnai asyara kilog jiroman. Nah, hitungan nisab gandum yang bagus, ya, gandum yang bagus, ya, dalam hitungan timbangan itu mendekati 612 kilogram. Jadi kalau gandum, gandum yang bagus, 300 so itu adalah 612 kilogram. 612 kilogram. Ala tibari anna wazna so', apabila dihitung berdasarkan timbangan satu so' itu adalah 2,40 kilo jiroman. Nah, ini jika dihitung satu so itu 2,4 kilogram. Kalau satu so 2,4 kilogram, berarti 300 so berapa? 612 kilogram. Nah, ini jika dihitung dalam kilogram atau dalam timbangan. Ya, kalau itu jenisnya gandum, kurang lebihnya 612 kilogram. Baik. Ini syarat yang pertama, harus hasil bumi tersebut mencapai nisabnya. Nah, itu 612 kilogram, nah, kurang lebihnya. Nah, kalau panennya cuma dapat 500 kilo, ya, maka tidak wajib zakat. Nah, atau hanya dapat 600 kilo, ya, kurang dari nisab, maka tidak wajib zakat. Nah, tapi dianjurkan untuk bersedekah. Ya. Nah, adapun wajib zakatnya tidak, karena belum mencapai nisab. Ini syarat pertama, syarat wajibnya, syarat wajib zakat. Syarat yang kedua, an yakuna nisabu mamlukan lahu waqta wujubi zakah. Hendaknya nisabnya tersebut dimiliki olehnya ketika waktu wajibnya. An yakuna nisab mamlukan lahu waqta wujubi zakah. Nisab tersebut dimiliki olehnya ketika wajib, apa, ketika waktu wajib zakatnya. Kapan waktu wajib zakatnya? Kalau biji-bijian tadi ketika telah mengeras, telah tua. Kalau buah-buahan ketika telah nampak matangnya. Nah, itu dia miliki ketika itu. Nah, ini syarat yang kedua. Kalau di saat tuanya atau di saat sudah nampak matangnya bukan milik dia, ya, sudah dijual, ya. Nah, maka ya milik orang yang membelinya, ya, jika dijualnya sebelum matang atau sebelum tuanya. Nah, Kalau dijualnya setelah tuanya dan setelah nampak matangnya, maka berarti dia memiliki nisab di waktu wajibnya. Maka dia yang membayar zakatnya. Baik. Di sana ada syarat yang terlewatkan. Apa? Namun sudah disebutkan tadi ya. Nah. Dan ini termasuk daripada syarat, yaitu antakuna muddakhoratan. Hendaknya biji-bijian dan buah-buahan tersebut adalah biji-bijian dan buah-buahan yang muddakhoratan. Nah, yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, jika tidak bisa, seperti apel, jeruk, ya, pisang dan yang semisalnya dari buah-buahan itu, maka tidak wajib zakat. Nah. Ini juga syarat ya. Ini masuk juga dalam kategori syarat. Hendaknya biji-bijian atau buah-buahan tersebut muddakharatan, bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, seperti anggur, dia bisa dikeringkan, ya. Nah, menjadi kismis, ya, bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Atau kurma, dikeringkan jadi tamar, bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Syarat berikutnya, antakuna makilah. Hendaknya biji-bijian tersebut, nah, atau buah-buahan tersebut bisa ditakar. Makilah, bisa ditakar. Kalau tidak bisa ditakar, seperti sayur mayur, ya, dan yang semisalnya, maka tidak wajib zakat padanya. Baik. Ini syarat-syarat wajibnya zakat buah-buahan dan biji-bijian. Masalah yang berikutnya, al-mas'alatu tsalis, masalah yang ketiga. Fi miqdaril wajib. Ukuran wajib zakat yang harus dikeluarkan. Nah, itu berapa yang dikeluarkan sebagai zakatnya? Wal wajibu fil hububi wasimar al ushru fi masuqiya bila kulfah bi an kanat athariyatan aw tusqa bima il uyun. Yang wajib pada biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan sebagai zakatnya adalah al ushru, sepersepuluhnya. Sepersepuluhnya pada buah-buahan atau biji-bijian yang naam disiram tanpa kesulitan, tanpa biaya, tanpa susah payah. Bian kanat azariyah, dan seperti misalkan ladang atau sawah yang azariyah, tada hujan. Naam. Ladangnya atau sawahnya tada hujan, ya, sehingga pengairannya nggak kesulitan, nggak perlu biaya, nggak perlu susah payah. Autos kobima iluyun, atau diairi dengan air mata air, mata air dari gunung, tinggal buat saluran aja, nah, ya, ngalir, udah. Nggak ada kesulitan, nggak ada kesusah apa susah payah, nggak ada biaya. Nah. Maka jika kondisinya seperti ini, nah, ima diairi oleh air hujan atau diairi oleh air sungai atau mata air, ya, maka yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluhnya. Nah. Wa nisful ushri fi masuqiya bimu'nah. bian kanat tusqa bil biddilai wassawani wa nahwiha, dan dikeluarkan naam ya nisful usyr atau 10% ya. Nah. 10% sama 1/10 sama enggak? Hah? Sama. Sama ya. Nah. Atau enaknya lah 10% gitu lah ya. Nah. Wa nisful usyr, dan setengah dari 10% berarti berapa? 5% gitu ya. Nah. 5% yang dikeluarkan apabila diairi dengan susah payah. Diairi dengan naam biaya ya, dan yang semisalnya. Seperti bianka natusqa bidila'i wasawani. Seperti ladangnya atau sawahnya diairi dengan dila, dengan mengangkut air dengan ember ya, yaitu ngambil dari sumur, nah, nimba ya, dengan ember kemudian dibawa ke ladang disiram. Nah, wasawani atau dengan sawani, nah yaitu dengan menggunakan unta ya, nah membawa air dari suatu tempat dibawa oleh unta ya, kemudian disiram ke ladang atau ke sawahnya. Nah, berarti ini apa? Butuh nah usaha, susah payah ya. Nah, butuh biaya. Nah, atau adanya kesulitan dalam pengairan sehingga harus seperti ini. Nah, ngambil dari sumur, disiram ya, atau dengan mesin, nah disemprot atau disiram, atau dengan tadi menggunakan hewan, unta atau yang semisalnya untuk menyiram tanaman. Nah, jika seperti ini kondisinya, maka yang dikeluarkan adalah setengah dari 10%, yaitu 5%-nya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi masaqatis sama' wal anhar wal uyun au kana ba'lan al usyru, pada naam hasil bumi yang diairi oleh air hujan dan air sungai atau air mata air ya, au kana ba'lan, atau tumbuhan tersebut adalah tumbuhan yang ba'lan yang enggak perlu disiram ya. Nah, seperti apa? Seperti pohon kurma yang dia naam menyerap air dengan akarnya ya, sehingga tidak perlu disiram. Nah, maka jika seperti ini al-usyru yang dikeluarkan adalah 10%. Yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil panennya. Wafi masukiya bisawan, adapun pada hasil bumi yang diairi dengan sawan, dengan menggunakan unta tadi ya, mengambil air dari tempat yang jauh kemudian disiramkan di ladang atau di sawah ya, awin nadah atau dengan cara menyemprot dan menyiraminya ya, nisful usyr, maka yang seperti ini dikeluarkan setengah dari 10%, yaitu 5%-nya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya. Jadi ada perbedaan ya. Nah, ukuran yang dikeluarkan sebagai zakatnya. Jika tanaman tersebut ya diairi dengan tanda hujan, nah tanpa ada kesulitan dalam pengairannya, tanpa susah payah, tanpa biaya dan seterusnya, maka yang dikeluarkan adalah 10%. apabila harus dengan beban biaya untuk mengairinya, ya, atau susah payah dan seterusnya, maka apa yang dikeluarkan? 5%-nya. Nah. Baik. Kemudian di sana ada satu pendapat yang lain. Ada satu pendapat yang lain dikeluarkan 7,5%. Apabila apa? Apabila tanaman tersebut diairi dengan naam tadi, ya, biaya atau susah payah pada sebagian waktunya, dan sebagian waktu yang lainnya naam karena sudah hujan, ya, sehingga tidak perlu diairi dengan susah payah. Nah, taib. Ini sebagian pendapat mengatakan demikian. Dikeluarkan 7,5%-nya apabila dengan kedua-duanya, itu diairi dengan susah payah tadi, ya, dan juga diairi dengan tanpa susah payah. Nah, mungkin dalam 5 bulan masa naam, dari masa tanam sampai masa panen, 2 bulan setengahnya susah payah mengairinya, ya, dengan biaya. 2 bulan setengah berikutnya mengandalkan hujan misalkan. Nah, maka jika seperti ini kondisinya, sebagian berpendapat dikeluarkan 7,5%-nya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Namun tidak membawakan dalilnya, ya. Nah, yang ada dalilnya hanya 10% dan 5%. Nah, 10% jika diairi tanpa susah payah, 5% jika diairi dengan susah payah atau biaya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai dari masalah yang ketiga. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.